بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد، إخوان أبي الدين عزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 106 sampai 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانه فَرَسِيَّبَ yang kafir kepada Allah setelah keimanan. Illa man ukra wa qalbu mutmainn bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tenang dalam keimanan. Walakin man sarha bil kufri sadra, akan tetapi yang dimaksud tadi ialah yang dengan lapang dada memilih kekufuran. Fa alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka kemurkaan, kemarahan dari Allah. Walahum adabun azim, dan mereka berhak mendapatkan adab yang sangat besar. Dalika bi'annahum istahabbul hayata dunya alal akhirah, hal itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah kaum yang kafir itu. Ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tutup hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, maka pasti mereka semua di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri, yukhbiru ta'ala an shina'ati hali man kafar billahi min ba'di imanihi fa'amiya ba'dama absara warja'a ila dhalali ba'dama ihtada wa syarha sadruhu bil kufri radiyan bihi mutmainna anna lahumul ghadabu syadidu minar rabbir rahim alladhi idha ghadaba lam yakum bi ghadabi syai' wa ghadaba alaihim kullu syai' wa lahum adabun azim ay fi ghayati syiddati ma'a annahu da'imun abada. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang jeleknya keadaan orang yang kafir kepada Allah setelah keimanan. Menjadi buta setelah melihat kebenaran. Kembali kepada kesesatan setelah sebelumnya mengikuti petunjuk. Dan hatinya lapang dada memilih kekufuran. Ridho dan tenang dengan kekufuran. Maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan yang sangat keras dari Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Dan ketika marah, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghalanginya. Dan bahkan segala sesuatu marah juga pada mereka. Dan mereka juga berhak mendapatkan azab yang sangat besar, yang sangat keras. Di samping itu, azab tadi kekal abadi selamanya. Wadzalika bi annahu mustahabbul hayata dunya 'ala al akhirah haitsu irtaddu 'ala adbarihim tam'an fi syai'in min hutami dunya wa rabatan fihi wa zuhdan fi khairil akhirati falamma ikhtarul kufra 'ala al iman mana'ahumullahu al hidayata falam yahdihim li'anal kufra wasfuhum fataba ala qulubihim fala yadkhuluha khairun wa ala sam'ihim wa ala absarihim fala yanfudu minha ma yanfa'uhum wa yasilu ila qulubihim fashammalathumul ghaflatu wa hatu bihimul khudlanu wa haramu rahmatallahi lati wasiat kulla syait wa dhalika annaha atathum farduha fa uridat alaihim falam yakbaluha. Hal itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Mereka murtad, meninggalkan keimanan karena mengharap sesuatu dari kesenangan-kesenangan dunia. Karena mencintai dunia, karena zuhud, yakni meninggalkan kebaikan akhirat. Oleh karena mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari hidayah. Allah tidak memberi hidayah mereka karena kekufuran menjadi ciri khas mereka. Maka Allah tutup hati mereka, tidak bisa dimasuki oleh kebaikan. Allah tutup pendengaran dan penglihatan mereka, tidak bisa ditembus oleh sesuatu yang bermanfaat yang bisa menyampaikan ke hati mereka. Mereka diliputi oleh kelalaian, diliputi oleh kerendahan. Mereka diharamkan dari rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itu luasnya meliputi segala sesuatu. Ketika rahmat itu datang kepada mereka, justru mereka menolaknya. Ketika ditawarkan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. alladzina khasiru anfusahum wa amwalahum wa ahlihim yaumal qiyamati wa fatahumun na'imul mukimu wa hasalu 'alal adabil adim. Pasti mereka di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, rugi hartanya, dan rugi keluarganya pada hari kiamat nanti. Mereka terlewatkan oleh kenikmatan yang kekal abadi. Mereka justru mendapatkan adab yang sangat pedih. Wahada bikhilafi man ukriha alal kufri wa ujbira alaihi wa qalbuhu mutmainun bil iman raghibun fihi fa innahu la harja alaihi wa la isma wa yajuzu lahu nutku bi kalimatil kufri indal ikrahi alaiha. Ini berbeda dengan orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran dalam keadaan hatinya masih tenang dengan keimanan, masih mencintai keimanan, maka orang tersebut tidak berdosa dan boleh dengan terpaksa mengucapkan kata-kata kekafiran ketika di bawah paksaan dan ancaman. Wadala dalika ala anna kalamal mukrohi ala talaqi awil itaqi awil bai awil syirai aw sa'iril uqudi annahu la ibrata bih wa la yatarattabu alih hukmun syar'iyun li annahu idza lam yu'aqab ala kalimatil kufri idza ukriha alaiha fa ghayruha min babi aula wa ahra. Ayat ini menunjukkan bahwa ucapan orang yang dipaksa untuk mencerai istrinya atau dipaksa untuk memerdekakan budaknya atau dipaksa untuk menjual barangnya atau membeli barang atau transaksi-transaksi yang lain, maka tidak dianggap, yakni tidak sah, tidak dihukumi dengan hukum syariat. Karena jika seorang itu tidak dihukum karena mengucapkan kata-kata kekafiran ketika dipaksa, maka untuk hal yang lain lebih layak untuk tidak dihukum. Barakallahu. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke 106 sampai 109 dalam surah An-Nahl dan juga penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasr Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Qala muqatil nazalat fi Abdillah ibn Sa'd. Nazalat fi Abdillah ibn Sa'd. Al-Qurashi. wa miqyas, pakai qaf, wa miqyas ibni Subabah, pakai sad, wa miqyas ibni Subabati, Subabata, nah, wa miqyas ibni Subabata. Wa Abdillah ibni Anas ibni Khatal. Wa Abdillah ibni Anas ibni Khatal. Wa Tu'mata. Wa Tu'ma ibni Ubayrik. Wa Tu'ma ibni Ubayrik. Wa Tu'mah ibni Ubayrik, wa Qais ibni al-Walid ibni al-Mughirah, wa Qais ibni al-Walid ibni al-Mughirah, wa Qais ibni al-Faqih al-Makhzumi, wa Qais ibni al-Faqih al-Makhzumi. Qala Muqatil, nazalat fi Abdillah ibn Sa'd al-Qurashi wa Miqyas ibn Subabah wa Abdillah ibn Anas ibn Khatal wa Tu'ma ibn Ubayrik wa Qais ibn al-Walid ibn al-Mughirah wa Qais ibn al-Faqih al-Makhzumi. Al-Faqih pakai kaf. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billah min ba'di imani. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, berkata Muqatil rahimahullah, ayat ini turun terkait dengan Abdullah ibn Sa'd al-Qurashi, Miqyas ibnu Subabah, Abdullah ibnu Anas ibnu Khatal, Tu'mah ibnu Ubayrik, Qais ibnu Walid ibnu Mughirah, dan Qais ibnu Faqih al-Makhzumi. Mereka ini sebelumnya adalah muslimin, tapi setelah itu mereka lebih memilih untuk murtad, kafir kepada Allah setelah keimanannya. Nah, na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. InsyaAllah, setelah muslim jadi kafir, setelah tahu petunjuk malah memilih kesesatan. Nah, waliyadubillah, ini di zaman itu. Bagaimana dengan zaman yang semakin dekat dengan akhir zaman? Maka kejadian orang yang murtad dari Islam semakin banyak. Istilahnya sekarang pindah agama. Bagaimana kalau di akhir zaman tambah banyak lagi orang-orang yang murtad dari Islam? Waliyadubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Al-fa'idatu as-thaniyah. Qauluhu ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ikhtalafu fi man nazala ala arba'ati aqwalin. Ikhtalafu fi man nazala ala arba'ati aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir dalam keadaan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dihukumi tidak kafir. Begitu maksudnya ya. Nah, para ulama berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan turunnya ayat ini. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ahaduha annahu nazala fi Ammar ibn Yasir. Annahu nazala fi Ammar ibn Yasir. Rawahu Mujahid al-Ibn Abbas. Wabihi qala Qatada. Rawahu Mujahid al-Ibn Abbas. Wabihi qala Qatada. Yang pertama, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang menimpa Ammar ibnu Yasir. Diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat Qatadah. Taib Ammar ibnu Yasir ditangkap oleh orang-orang musyrik. Kemudian disiksa. Nah, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran. Maka dalam keadaan semacam itu, Ammar bin Yasir tak kuasa mengucapkan kata-kata kekufuran. Ya, terpaksa mengatakannya maksudnya, ya. Nah, dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan. Nah, maka Ammar ibn Yasir tidak dinyatakan murtad. Tapi dapat uzur. Karena mukrah. Dipaksa. Ya, dibawa siksaan. Nah. Asani. Annahu lamma nazala qauluhu ta'ala annahu lamma nazala qawlu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim ila akhir al-ayatain al-lataini fi suratin nisa ila akhiri al-ayataini allataini fi suratin nisa. Kataba bihal muslimuna alladzina bil madinah ila man kana bi makkah. Kataba bihal muslimuna alladzina bil madinati ila man kana bi makkah. Fakharja nasun mimman aqarra bil islami, mimman aqarra bil islami. Fattaba'ahumul musyrikuna. Fattaba'ahum al-musyrikuna. Fa'adraquhum. Fa'akrahuhum. Hatta aqtau. Hatta aqtau al-fitnata. Fanazala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Fanazala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Rawahu Ikrimah an Ibn Abbasin. Rawahu Ikrimah an Ibn Abbas wa bihi qala Mujahid. Nah, pendapat yang kedua, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim, sampai akhir dua ayat dalam surah An-Nisa, yakni ayat yang ke-97, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardu wa'i wasi'ah fatuhajiru fiha fa'ula'ika ma'wahum jahannam wasa'at masyir. Ketika turun ayat ini, itu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, tidak mau hijrah. Para malaikat bertanya, kenapa kalian tidak mau hijrah? Mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di muka bumi, enggak mampu hijrah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Engkau bisa hijrah kemana yang kalian bisa? Mereka itu tempat tinggalnya ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam jelek-jelek tempat kembali. Maka kaum muslimin yang sudah hijrah di Madinah menulis surat dengan isi ayat ini kepada mereka-mereka yang masih di Makkah dan masih belum mau hijrah Makkah. Maka keluarlah dari Makkah sekelompok orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Ternyata orang-orang musyrik membuntuti mereka dan berhasil menangkap mereka. Kemudian mereka dipaksa dan difitnah oleh orang-orang musyrik untuk kembali kepada kekufuran. Maka turunlah ayat ini, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang dalam keimanan. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas dan ini merupakan pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Berarti ayat ini turun terkait dengan sekelompok orang yang mengaku muslim belum bisa hijrah ke Madinah. Ketika berusaha hijrah ke Madinah, mereka dikejar dan berhasil ditangkap oleh orang musyrik. Kemudian disiksa dan dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Hanya mereka terpaksa mengucapkan kata-kata kafir, tapi hatinya tetap iman. Orang-orang semacam ini tidak termasuk orang-orang murtad. Dapat uzur. Ya. Nah. Asalis. Annahu nazala fi Ayyash ibni Abi Rabi'ah. Fi Ayyash ibni Abi Rabi'ah. Qalahu ibnu Sirin. Nah, pendapat yang ketiga, ayat ini turun terkait dengan kasus Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Ayyash ibnu Abi Rabi'ah ini saudara seibu dengan Abu Jahal, ya, saudara seibu dengan Abu Jahal. Ini pendapat ibnu Sirin. Ayyash ibnu Abi Rabi'ah itu punya ibu. Yang mana ibunya ini juga ibunya Abu Jahal. Ya. Saudara seibu tapi lain bapak. Ibunya ketika mendengar Ayyash ibnu Abi Rabi'ah masuk Islam, ibunya bersumpah mau berdiri di terik matahari yang panas. Tidak mau makan. Mogok makan. Sampai Ayyash ibnu Abi Rabi'ah mau kembali kepada kekafiran. Abu Jahal ternyata ikut manas-manasi. Hanya dia menawarkan jasa bersama teman-temannya menyiksa Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Memaksa untuk kembali kepada kekufuran dan mengucapkan kata-kata kekufuran. Nah. Maka Ayyash ibnu Abi Rabi'ah termasuk yang dapat uzur, tidak dianggap murtad. Karena dia di bawah paksaan dan siksaan untuk mengucapkan kata-kata kekufuran. Taib. Arabi. Annahu nazala fi Jibril. Hulam ibni al-Khadrami. Annahu nazala fi Jibril. Hulam ibni al-Khadrami. Kana Yahudiyan fa aslama. Kana Yahudiyan fa aslama. Fadarabahu sayyiduhu hatta raja'a ilal Yahudiyah. Qalahu muqatil. Fadarabahu sayyiduhu hatta raja'a ilal Yahudiyah. Qalahu muqatil. Pendapat yang keempat, ayat ini turun terkait dengan si Jibril. Jibril, ya, budaknya Ibnu Al-Hadrami. Asalnya beragama Yahudi, kemudian masuk Islam. Kemudian tuannya memukulnya, menyiksanya sampai dia kembali kepada Yahudi. Tapi dia tetap dalam keimanan, ya. Terpaksa mengatakan kata-kata kafir, tapi tetap dalam keimanan. Ini pendapat Muqatil. Barakufikum. Nah. Dari empat pendapat tadi, ini urutan yang paling kuat sebagaimana urutan pendapat. Pendapat pertama terkuat. Kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Jadi level yang terkuat yang pertama tadi. Ammar ibnu Yasir. Nah. Dan ayat ini walaupun secara asbabun nuzul turun untuk ini semua, para orang yang dimaksud. Akan tetapi ayat ini hukumnya bersifat umum untuk semua yang mengalami kasus seperti mereka, yakni dipaksa di bawah tekanan, ancaman, dan siksaan. Nah, sebagaimana kaidah yang masyhur dalam usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari keumuman lafaz ayat, bukan dari kekhususan asbabun nuzulnya. Ayat ini memang secara khusus asbabun nuzulnya untuk orang-orang tadi, tapi secara hukum bisa berlaku umum untuk yang lain yang kasusnya sama. Itu namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Naam. Baik, barakallahu. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Faidah yang ketiga. Al-ikrahu ala kalimatil kufri yubihu an-nutqa biha. al-ikrahu ala kalimatil kufri yubihu nutqa biha. Taib. Pemaksaan dengan ancaman dan siksaan untuk mengucapkan kata-kata kekafiran membolehkan seseorang mengucapkan kata-kata kekafiran. Tadi kan terkait dengan siapa orang yang dimaksud dalam turunnya ayat ini, ya kan? Faedah yang ketiga ialah kesimpulan hukumnya bahwa pemaksaan dengan tindakan penyiksaan atau ancaman untuk mengucapkan kata-kata kekufuran membolehkan seseorang mengucapkan kata-kata apa ini? Kekufuran. Nah. Tapi ada sampai yang mengatakan, saya tidak akan mengatakan kata kufuran walaupun engkau belah dadaku. Engkau sebelih leherku. Ya. Tapi sebagian ada yang disiksa, ya, gak kuat sampai, ya. Mengucapkan kata-kata apa ini? Kekufuran. Tapi hatinya tetap iman. Maka dapat uzur. Dibolehkan saat itu mengucapkan kata-kata apa ini? Kekufuran. Hanya sebatas di lisan. Tidak sampai pada keyakinan. Karena gak tahan dengan azab dan siksaan. Nah, baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya Barakallahu Fikum. Baik, kita lanjutkan. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Fil-ikrahi al-mubihi lidhalika an-ahmada riwayatan. Fil-ikrahi al-mubihi lidhalika an-ahmada riwayatani. Ihdahuma annahu yakhafu ala nafsihi aw ala ba'dhi a'dha'ihi au ala ba'dhi a'dha'ihi at-talafa talafa illam yaf'al ma umira bihi naam paksaan yang membolehkan hal itu, yakni membolehkan seseorang mengucapkan kata-kata kekafiran, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ini ketentuan paksaan yang membolehkan orang mengucapkan kata-kata kekafiran, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama, orang itu mengkhawatirkan dirinya atau sebagian anggota tubuhnya menjadi cacat jika tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, jadi kalau dia dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran, kalau enggak mau, maka akan disiksa sampai cacat fisiknya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, boleh. Ah, boleh ya, enggak wajib tapi ya, boleh. Dengan terpaksa dia mengucapkan kata-kata kekafiran. Asaniyah. Yang tadi ihdahuma ya. Bukan ahaduhuma tapi ihdahuma. Selanjutnya asaniyah. Annat tahwifa la yakunu ikrohan hatta yunala bi azabin. Ancaman tahwif tidak disebut pemaksaan sampai ada penyiksaan. Berarti kalau orang ini sudah disiksa, ya, berarti adanya pemaksaan. Kalau semacam baca tahwif, ketakan, ancaman, tapi enggak ada wujud apa-apa dari penyiksaan, maka belum. Belum dikatakan terpaksa, ya. Nah, tapi kalau ada bentuk penyiksaannya, nah, dipukul, dipempeleng, dibanting, dan semisalnya, maka baru dikatakan pemaksaan yang membolehkan orang mengucapkan kata-kata kekufuran. Baik. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang terkait dengan faedah ini. Apakah masuk dalam ayat ini orang yang dipaksa berzina? Apakah boleh dia berzina? Dipaksa? Al-Imam Ahmad berfatwa, amma idza ukriha ala zina lam yajuz lahul fi'lu wa lam yasihha ikrahu. Kalau ada orang dipaksa untuk berzina, maka tidak boleh melakukannya dan pemaksaannya dianggap tidak sah. Nah, innamat taqiyah fil qaul. Karena taqiyah tadi, yakni pura-pura memenuhi tuntutan hanya untuk kata-kata, ya, untuk perkataan, sesuatu yang terkait dengan kata-kata, bukan perbuatan, ya. Nah, mengucapkan kata-kata kekufuran, ya. Baik. Nah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, tapi kata-kata kekufuran, ya. Nah, kalau perbuatan kufuran tak boleh, hanya untuk kata-kata, ya. Berarti anutku biha. Nah, kalau disuruh zina, kan gak ada kata-katanya, tapi perbuatan, nah, ini gak boleh, kata Imam Ahmad. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dipaksa untuk mentalak atau mencerai istrinya? Apakah boleh dia mengucapkan kata-kata cerai? Dan apakah sah cerainya? Kata-kata perceraian terkait dengan apa ini? Ucapan, ya. Maka boleh bagi suami yang dipaksa dengan ketentuan pemaksaan tadi untuk mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Dan perceraiannya tidak dianggap. Fa'in ukir ala tolak lam yakok tolakuhu. Nasso Ali Ahmad. Wahuwa qawlu Malik wa Syafi'i. Nah, tapi kalau pendapat Imam Hanafi, ya kok. Nah, jatuh talaknya. Rajih qaulul jumhur. Yang rajih pendapat jumhur tadi. Kalau talak tidak sah talaknya, ya. Suami dibawa paksaan, dibawa ancaman, dibawa siksaan untuk mencerai istri, maka boleh baginya untuk mengucapkan kata-kata cerai. Tapi perceraiannya tidak sah. Ya. Nah, tidak dianggap. Baik. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Wadalla dhalika. Lihat tafsir As-Sa'di. Wadalla dhalika. Ala anna kalamal mukrahi ala talaqi awal itaqi awil bay, awil syirai, aw sa'ir al-uqud, annahu la ibrata bih, wa la yatarattabu alih hukmun syar'iyun. Liannahu idha lam yu'aqab ala kalimatil kufri, idha ukriha alaiha, fa ghairuha min babi awla wa akhra. Ya, tafsir As-Sa'di itu, ya. Ini menunjukkan bahwa ucapan, ingat ya, ucapan, terkait dengan ucapan, ya, ya, ingat. Tadi sengaja saya sisipkan menjawab pertanyaan tadi, supaya kalian tidak salah paham, ya. Nah, kalau terkait dengan perbuatan, enggak dapat rukhsah, ya. Ini terkait dengan ucapan saja. Jadi ucapan orang yang dipaksa untuk mencerai istrinya, atau memerdekakan budaknya, atau menjual barangnya, atau membeli sesuatu, atau ucapan terkait dengan transaksi-transaksi yang lain, maka tidak dianggap. tidak berlaku padanya hukum syariat. Dengan alasan orang yang mengucapkan kata-kata kafir ketika dipaksa tidak dapat hukuman, maka untuk kata-kata yang lain selain kekafiran lebih boleh lagi gitu ya. Nah, dapat rukhsah lagi. Artinya boleh dengan terpaksa dia mengucapkan talak atau memerdekakan budak atau yang lain, tapi dalam hatinya tidak mau melakukan itu, ya kan? Dan semuanya tidak sah. Talaknya enggak sah. Lain-lainnya enggak sah. Nah, istidlal dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kalau dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir saja, dapat rukhsah, boleh. Tidak sah, kemurtadannya enggak sah. Maksudnya dia tetap dianggap muslim. Maka dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang di bawah itu dosanya, talak atau yang lain, maka boleh melakukannya. Dan dianggap tidak sah, tidak berlaku hukum syariat padanya. Enggak sah talaknya, enggak sah memerdekakan budaknya, enggak sah jual belinya. Nah, kalian kalau membahas kitab-kitab fikih, nah, itu ada syarat-syaratnya jual beli, di antaranya ini, tidak dalam keadaan dipaksa, ya kan? Yang dimaksud tadi itu di bawah ancaman penyiksaan, penindasan, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, baik, sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu.